Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخوانا في دين عزكم الله إن شاء الله kita lanjutkan pembahasan kitab فتح المجيد شرح كتاب التوحيد. Pembahasan kita masih menjelaskan hadis Ubadah ibn Samit radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man syahida alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh wa anna Isa 'abdullah wa rasuluh wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min والجنه حق والنار حق ادخله الله الجنه على ما كان من العمل. Telah kita jelaskan makna la ilaha illallah. Soal indak ya Muad, apa makna la ilaha illallah? Apa? Nah, tidak ada sembahan yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bahasa Arabnya apa? Rahman. Asanta la ma'buda bihaqqin illallah. Ya, ini sangat penting mengetahui makna la ilaha illallah. La ma'buda bihaqqin illallah. Ma ya syurut la ilaha illallah. Wajian apalagi, apa aja syarat la ilaha illallah? Ilmu. Terus yang kedua, yakin. Nabi yang ketiga apa? Syaratnya ilmu, harus mengetahui maknanya. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Yang kedua, yakin. Ya. Yeah. Fatih apa syaratnya? Ikhlas. Ilmun, yakinun, ikhlas. Ketika mengucapkan dalam keadaan ikhlas. Nah, Revan apa lagi syaratnya? Sidq, jujur. Nah, ilmun, yakinun, wa ikhlasun, wa sidq. Jujur dalam mengucapkannya. Husain apa lagi yang kelima? Hanan. Hafid. Apa? Mahabbah. Apa dia? Memahami sudah masuk kepada ilmu. Apa? Lukman, tahu Lukman? Apa? Ilmun, yaqinun, wa ikhlasun, wa sidq. Apa? Man ya'rif? Habib, Habib. Al-Mahabbah. Nah, kecintaan. Barakallahu fikum. Masih ada syarat yang lainnya. Apa lagi? Rajan. Rajan. Najwan. Najwan mana? Apa lagi? Nah, bukan syarat. Buat apa syaratnya lagi? Bukan syarat itu. Nah, ilmu yakin, wa ikhlas, wa sidq, wa mahabbah, wa siapa? Qabul, menerima, ahsan. Nah, satu lagi. Ini syurut, la ilaha illallah. Umar tahu? Permisa? Apa lagi? Inqiyad. Ya, ketundukan. Ilmun, yaqinun, wa ikhlas. Sidq, mahabbah, wa inqiyad, wa al-qubul. Nah, dan tambah lagi, al-kufru bitawgut. Ya, ada 7 syarat. Kemudian tambah 1 syarat menjadi 8 syarat. Ini syarat-syarat la ilaha illallah. Nah, ya. Kalau mengkhabarkan itu syarat persaksian, ya. Nah, kalau syarat la ilaha illallah, tapi jelaskan tadi ada 7 syarat, ya. Ditambah dengan syarat yang ke-8 al-kufru bitawqut, mengkufuri tawqut. Nah, ifhamu, ya, wahfadu, difahami dan dihafalkan syarat-syarat la ilaha illallah. Ma huwa rukun la ilaha illallah? Apa sih rukun la ilaha illallah? Abdullah, apa rukun la ilaha illallah? Zaki, apa rukun la ilaha illallah? Harus tahu ini. Penting ini, ya, ilmu-ilmu dasar tentang tauhid. Nah, Hanan apa? Nafi wal isbat. Ini rukun la ilaha illallah. La ilaha nafiun. Ya, menafikan peribadahan-peribadahan yang batil. Menafikan sembahan-sembahan yang batil. Illallah ini isbat. Menetapkan sembahan yang hak hanya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, ini rukunnya. Ingat-ingat. An-nafyu wal-isbat. Menafikan. Ya, meniadakan sesembahan yang batil. Dan menetapkan sesembahan yang hak. Yaitu Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan. Telah dijelaskan sebelumnya makna la ilaha illallah yaitu la ma'budah haqqan atau bihaqqin illallahi subhanahu wa ta'ala. Nah, ya. Dalil-dalil yang menyebutkan tentang an-nafi wal isbat, penafian dan penetapan, ini banyak sekali. Di antaranya wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Ya, la ilaha, tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah, illa huwa, selain dia Allah subhanahu wa ta'ala, ar-rahmanur rahim, yang maha pengasih dan maha penyayang. La ilaha ini nafyun, illa huwa rahmanur rahim ini isbat. Ya. Sehingga telah kita jelaskan salah orang yang berzikir la ilaha illallah hanya nafi saja, hanya isbat saja. Ya. Hanya mengatakan la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, la ilaha, atau illallah, illallah, illallah. Selain mengatakan huwa, huwa, huwa. Ya. Ini zikir-zikir yang apa? Tidak disyariatkan, bahkan menyelisihi apa yang telah ditetapkan dalam syariat. Nah, tidak bisa dipotong-potong dalam kalimat la ilaha illallah. Harus mencakup 2 rukun tadi, an-nafi wal isbat. Ya. Kalau hanya menafikan saja, la ilaha, tidak ada Tuhan, tidak ada Tuhan, tidak ada sembahan. Ya. Ini jatuh kepada paham ateis. tidak meyakini adanya pencipta, tidak meyakini adanya sembahan, tidak meyakini adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau hanya menetapkan saja, jatuh kepada paham orang-orang musyrikin yang mereka menetapkan semua Tuhan-Tuhan yang ada ini dianggap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga mesti ada keduanya, an-nafyu wal isbat. Ya. Begitupun ayat yang lainnya, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaih annahu la ilaha illa ana fa'budun. Ya, la ilaha, tidak ada sembah yang berhak untuk disembah illa ana, kecuali aku, fa'budun, maka beribadahlah kalian kepada aku. Nah, dan juga seruan para nabi, para rasul kepada umatnya, ya, menyeru mereka untuk an-nafyu wal isbat, menafikan peribadahan yang batil dan menetapkan sembahan yang hak Allah Subhanahu wa taala. Wa ila 'adin akhahum hud qala ya qaumi budullaha ma lakum min ilahin ghairu. Ya, dan kepada kaum 'Ad Allah utus, nah, saudara mereka, ya di Nabi Hud, yang mengatakan, wahai kaumku, beribadahlah kalian kepada Allah, ma lakum min ilahin ghairu. Ya, tidak ada bagi kalian, nah, ilah yang hak selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lanjutkan. Qala rahimahullahu taala, fatadammanu dzalika nafyul ilahiyyah amma siwallah. Maka kalimat la ilaha illallah ini, ya, mencakup penafian ilahiyah, penafian ibadah, peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wahyal ibadah, ya, penafian peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala. Wa isbatuha lillahi wahdah la syarika lah, dan menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja, tidak ada sekutu baginya. Ya, ini cakupan makna la ilaha illallah. Sekali menafikan peribadahan kepada selain Allah dan menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja. Ya. La ilaha illallah termasuk di antara afdhalu dzikri. Ya. Afdhalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling afdal yaitu la ilaha illallah. Ya. Sehingga Rasulullah mengatakan, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapannya la ilaha illallah, dia akan masuk ke dalam surga. Ya. Sehingga talqin yang disyariatkan kepada orang yang hendak meninggal dunia yaitu bacaan la ilaha illallah. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talqinilah orang yang hendak meninggal di antara kalian dengan bacaan la ilaha illallah. Nah, ya. Kalimat yang sangat agung, zikir yang paling agung, yaitu bacaan la ilaha illallah. Nah, dan termasuk zikir yang dihasung untuk diperbanyak di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, di antaranya selain takbir adalah bacaan tahlil, bacaan la ilaha illallah. Aqsiru fihinna bittakbir wa tahlil wa tahmid. Rasulullah mengatakan perbanyak, ya, mengucapkan di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah takbir, tahlil dan juga tahmid. Nah, ya, sehingga sebenarnya, ya, mengucapkan takbir itu sudah disyariatkan sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Ya. Nah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahilham. Sebagaimana dilakukan oleh Ibnu Umar dan juga Abu Hurairah. Ya, kana yakhrujani ila suq fi ayyamil 'ashr, fayukabbirani. Nah, mereka pergi ke pasar di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dan mengucapkan takbir. Ya. Kemudian manusia pun ketika mendengar Abu Hurairah dan juga Ibnu Umar mengucapkan takbir, mereka pun mengucapkan takbir. Nah, ya perbanyak di hari-hari ini mengucapkan takbir. Nah, ya, sertai dengan tahlil, tahmid. Nah, ya, bacaan takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bacaan takbir, La ilaha illallah, Wallahu Akbar. Tahlil wa tahmid, Allahu Akbar, Walillahilham. Ini tahmid. Nah, ya, pujian kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, di dalamnya mencakup bacaan takbir dan juga bacaan tahlil dan juga bacaan tahmid. Nah, ya, perbanyak zikir. Nah, di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Ya, dan juga ada hadis yang lain, afdhalu dzikir Al-Qur'an. Ya, zikir yang paling afdhal Al-Qur'an. Ya, ada riwayat yang mengatakan afdhalu dzikri la ilaha illallah dan juga afdhalu dzikri Al-Qur'an. Ya, saya perbanyak membaca Al-Qur'an di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah ini. Nah, ya, manfaatkan kesempatan dengan sebaik-baiknya. Coba ikut pembahasan tentang la ilaha illallah. Ya, intinya kalimat la ilaha illallah ini mengandung penafian peribadahan dari selain Allah Subhanahu wa taala dan menetapkan peribadahan hanya untuk Allah saja. Wal Qur'anu min awwalihi ila akhirih yubayyinu hada wa yuqarriruhu wa yurshidu ilayhi. Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya menjelaskan masalah ini, menetapkannya dan membimbing, mengarahkan kepada perkara ini. Ya, ini Al-Qur'an. Ya, semuanya berisi tentang tauhid. Nah, telah kita jelaskan ada yang berupa perintah untuk bertauhid, ada yang berupa larangan terhadap lawan daripada tauhid, ada yang menyebutkan tentang pahala bagi orang yang bertauhid, dan juga menyebutkan tentang balasan yang jelek bagi orang yang meninggalkan tauhid. Yang jelas Al-Qur'an dari awal sampai akhirnya berisi tentang tauhid. Nah, ya, sehingga penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Ya, kadang-kadang sebagian orang bosan belajar tauhid. Ya, bosan mempelajari kitab-kitab tauhid. Padahal ini perkara yang sangat penting. Bahkan dakwah yang pertama kali disampaikan oleh para anbiya, para rasul, dakwah tauhid. Ya, ini budullah wajtanibu taghut. Bahkan ketika Nabi SAW mengutus para utusannya, ya, ke negeri Yaman, ke negeri ini, ke negeri itu, mengatakan fal yakun awwala ma tad'uuhum ilaih syahadah alla ilaha illallah. Ya, wa riwayatin ayyuhidullah, jadikan awal pertama yang kalian seru kepada mereka adalah syahadat la ilaha illallah. Dan riwayat yang lain, jadikan awal yang pertama engkau seru kepada mereka untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, sehingga jangan bosan-bosan kita mempelajari tauhid. Ya, pelajaran yang sangat penting, ilmu yang sangat penting untuk kita ketahui. Nah, ilmu berkaitan dengan tauhid. Ya, dakwah yang pertama diajarkan dan diserukan oleh Nabi SAW, dakwah tauhid, bukan dakwah tentang politik, ya, atau ekonomi lain sebagainya. Nah, tapi permasalahan tauhid. Nah, sangat penting bagi kita untuk mempelajari tauhid. Ya, nah, hak Allah yang paling besar atas hamba-hambanya adalah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Haqqullah 'ala ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah atas hamba-hambanya, hamba beribadah kepada Allah dan tidak mempersekutukannya. Nah, ya, bahkan terjadinya permusuhan antara para rasul dengan kaumnya yang membangkang adalah masalah tauhid. Nah, ya, orang-orang kufar Quraisy sebelumnya, mereka sangat percaya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juluki oleh mereka sebagai Al-Amin, orang yang dipercaya. Ya, Tapi ketika Nabi mendakwahkan tauhid, nah, menyeru mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah, beribadah hanya kepada Allah saja, meninggalkan sembahan-sembahan mereka, ya, baru mereka mengucapkan julukan-julukan landian yang jelek kepada Nabi SAW. Disebut sebagai sahirun kadzab, tukang sihir, pendusta, sa'ir. Sebut sa'ir, tukang sa'ir. Ya. Sebut dengan bihi junun, ya, dia orang yang gila, dan lain sebagainya. Nah, ini ketika mendakwahkan tauhid. Ya. Begitupun para anbiya sebelumnya. Mereka terkenal orang-orang yang baik di tengah-tengah kaumnya. Mereka terkenal orang-orang yang terpercaya, terpandang di tengah-tengah kaumnya. Ya. Tapi ketika mereka mendakwahkan tauhid, nah, pujian-pujian yang sebelumnya mereka lontarkan berubah menjadi celaan-celaan. Ya, sebagai permusuhan antara para nabi dengan orang-orang kafir, ya, pada kaumnya disebabkan tadi masalah tauhid al-ilahiyah. Nah, fal ibadatu bi jami' anwa'iha innama tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadallul. Ibadah dengan semua jenis-jenisnya. Ya. Ibadah banyak bentuknya. Ada ibadah yang sifatnya qalbiyah. Ibadah yang berkaitan dengan hati. Nah, seperti hanya rasa khauf, ya, rasa roja, mahabbah, kecintaan, khusyuk dan semisalnya. Ini ibadah yang berkaitan dengan hati. Ada juga ibadah yang sifatnya qauliyah. Berkaitan dengan ucapan, ya, zikir, amar ma'ruf nahi mungkar, menyampaikan ilmu, membaca Al-Quran, berdoa dan semisalnya. Ada juga ibadah yang sifatnya fi'liyah, berkaitan dengan perbuatan. Nah, sholat misalkan, puasa dan yang semisalnya. Ada juga ibadah yang sifatnya maliyah, berkaitan dengan harta. Nah, haji, kurban, sedekah dan semisalnya. Nah, ini semuanya berbacam-macam ibadah. Nah, tasduru an ta'alluhil qalbi bil hubbi wal khudu'i wat tadallul. Muncul dari penghambaan hati dengan kecintaan dan ketundukan dan perendahan diri. Ya, ragban wa rahaban. Ya, dalam keadaan dia berharap dan dalam keadaan takut. Nah, semua macam ibadah muncul dari hal ini. Ya, penghambaan hati. Nah, dengan kecintaan, ketundukan, ya, dalam keadaan berharap dan takut. Wahada kulluhu la yastahiquhu illallah ta'ala. Dan ini semuanya tidak berhak kecuali hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segala macam bentuk ibadah tadi yang muncul, ya, dari penghambaan hati disertai dengan kecintaan dan ketundukan, rasa harap dan rasa takut, ini semuanya tidak berhak kecuali dipersembahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, kama taqaddama fi adillati hadal bab wa maqablahu, sebagaimana telah berlalu dalam dalil-dalil bab ini dan yang telah berlalu sebelumnya. Nah, wa man sarafa min dhalika syai'an li ghairillah faqad ja'alahu niddan lillah. Barang siapa memalingkan, ya, sesuatu dari itu semuanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka sungguh telah menjadikan tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, al-ibadah semuanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, segala macam bentuk ibadah, baik tadi disebutkan ibadah yang berkaitan dengan hati, ibadah yang berkaitan dengan ucapan, berkaitan dengan perbuatan, berkaitan dengan harta yang zahir ataupun yang batin, yang nampak ataupun yang tersembunyi. Ya, ini semuanya hak Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. فَمَنْ شَرَفَ شَيْئًا لِغَيْرِ اللَّهِ فَقَدْ أَشْرَكَ. Barang siapa yang memalingkan sedikit saja dari itu semuanya kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala, maka dia telah terjatuh kepada kesyirikan. Ya. Berdoa kepada selain Allah, misalkan, kesyirikan. Tawakal kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Ya. Nah, Atau dia meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tadi muncul dari penghambaan hati. Ya, disertai dengan kecintaan dan ketundukan. Ya, disertai dengan takut dan harap. Dia persembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh kepada kesyirikan. Ya. Intinya segala macam bentuk ibadah dengan berbagai macam bentuknya. Nah, yang muncul dari penghambaan hati disertai dengan kecintaan, ketundukan, ya, disertai dengan rasa harap dan cinta. Kalau ini dipersembahkan kepada selain Allah, jatuh kepada kesyirikan. Nah, dia telah menjadikan sekutu tandingan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang ini merupakan dosa yang sangat besar. Nah, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayyu dhanbin a'dham?" Wahai Rasulullah, dosa apa yang paling besar? Rasul menjawab, "An taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqaka." Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Nah, "Fala yanfa'uhu ma'a dhalika qawlun wala 'amalun." Maka dalam keadaan seperti itu tidak bermanfaat baginya ucapan dan juga perbuatan. Ya. Walaupun dia mengucapkan ya, ucapan-ucapan yang mengandung ibadah. Ya, zikir misalkan atau lain sebagainya. Atau dia melakukan amalan-amalan yang sifatnya ibadah. Tapi kalau dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka tidak bermanfaat sedikit pun baginya. Nah, dikarenakan telah dijelaskan syarat diterimanya ibadah dilandasi dengan keikhlasan. Ya, mempersembahkan ibadah yang dilakukannya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, tidak dipersembahkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, bahkan dalam masalah tawadhu, berendah hati, tawadhu termasuk ibadah. Jangan kita bertawadu karena ingin mendapatkan pujian makhluk. Nah, sehingga Nabi mengatakan, "Man tawadu'a lillahi, ma tawadu'a ahadun lillah illa rafa'." Tidaklah seorang yang bertawadu karena Allah. Ya. Melainkan Allah akan angkat derajatnya. Nah, dikatakan ibadah. Maka harus karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan untuk mendapatkan pujian dan sanjungan. Dalam masalah sedekah dan yang lainnya pun. Nah, ini ibadah. Sehingga hendaklah kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Dzikru kalamil ulama fi makna al-ilah. Ya. Penyebutan ucapan para ulama tentang makna al-ilah. Qad taqaddama kalam Ibnu Abbas. Nah, telah berlalu ucapan Ibnu Abbas. Nah, yang mengatakan Allah Zul Ilahiyah. Allah yaitu zat yang memiliki al-ilahiyah. Ya, ketuhanan. Nah, yang berhak untuk diibadahi. Wa qala al-wazir Abu al-Mudaffir fi al-Ibsah. Berkata al-Wazir Abu al-Mudaffir dalam kitab al-Ibsah. Qawluhu syahadatu an la ilaha illallah yaqtadi an yakuna syahidu 'aliman bi anna la ilaha illallah kama qala ta'ala fa'lam annahu la ilaha illallah. Ucapan syahadah La ilaha illallah ini menuntut orang yang bersaksi dia mengetahui tentang la ilaha illallah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah. Ya, fa'lam, ketahuilah, berilmulah bahwasanya la ilaha illallah. Tidak ada sembahan yang berhak untuk disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Wastaghfir li dzambik dan beristighfarlah bidambik terhadap dosamu. Nah, ya, ayat ini dijadikan dalil oleh Imam Al-Bukhari radhiyallahu taala dalam kitabnya tentang bab al-ilm qabla al-qaul wal amal. Bab ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Berilmulah. Nah, sebelum mengucapkan la ilaha illallah. Wastaghfir li dhanbik, dan berilmulah sebelum melakukan istighfar terhadap dosamu. Nah, di sini dalil tentang ilmu qabla al-qaul wal amal. Nah, qaul dalam firman tadi annahu la ilaha illallah, dan amal dalam firman Allah Subhanahu wa taala wastaghfir li dhanbik. Nah, ini menunjukkan tentang pentingnya ilmu sebelum ucapan dan perbuatan. Sehingga orang yang bersaksi, hendaklah dia mengetahui tentang makna la ilaha illallah. Dan telah kita jelaskan, ini merupakan syarat persaksian. Dianggap benar persaksiannya ketika seseorang dia mengetahui tentang apa yang dipersaksikannya. Begitupun ketika seorang menyatakan la ilaha illallah, harus mengetahui apa yang dipersaksikannya. Nah, jangan seperti orang-orang munafiqun yang mereka tidak meyakini terhadap apa yang dipersaksikannya. Nah, hanya ikut-ikutan saja. Nah, sami'tun nas yaquluna hada faqultu. Aku hanya mendengar manusia mengatakan ini, aku pun ikut mengatakannya. Tidak seperti itu. Tapi harus mengetahui maknanya. Nah, qala wasmullah murtafi'un ba'da illa min haythu annahu al-wajib lahu al-ilahiyah fala yastahiquha ghayruhu subhanahu. Dalam firman Allah, fa'lam annahu la ilaha illallah. Al-Wazir mengatakan, nah, nama Allah Subhanahu wa taala ada setelah kata illa. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Setelah illa, setelah pengecualian. Nah, di mana annahu wajib lahul ilahiyah. Maknanya wajib baginya penghambaan. Wajib hanya bagi Allah Subhanahu wa taala penghambaan dan ibadah. Fala yastahiquha ghayruhu subhanahu. Selain Allah Subhanahu wa taala tidak berhak untuk diibadahi. Sehingga sebutkan tadi lafzul jalalah Allah ini disebutkan setelah illa. Yang maknanya hasr, pembatasan ibadah itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illallah. Nah, yang maknanya yang wajib untuk diibadahi itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Selain Allah tidak berhak untuk diibadahi. Nah. Qala wa jumlatul faidah fi dzalika. Faidah yang global dalam masalah itu, anta lama anna hadhihi al-kalimata mustamilatun 'alal kufri bit-taghut wal imani billah. Engkau ketahui bahwasannya kalimat ini, kalimat la ilaha illallah, nah, mencakup kufur terhadap taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini cakupan kalimat la ilaha illallah. Man yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Nah, barang siapa yang mengkufuri taghut dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah berpegang teguh kepada urwatil wuthqa, tali yang kuat. Maknanya kalimat la ilaha illallah. Nah, kalimat la ilaha illallah mengandung mencakup perintah untuk mengkufuri taghut-taghut. Dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. An-nafyu wal isbat. Mengkufuri taghut ini an-nafyu. Al-isbat yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. فَإِنَّكَ لَمَا نَفَيْتَ الْإِلَهِيَّةَ وَأَثْبَتَ الْإِجَابَ لِلَّهِ تَعَالَى كُنْتَ مِمَّنْ كَفَرَ بِالطَّاغُوتِ وَآمَنَ بِاللَّهِ. Sesungguhnya tatkala engkau menafikan ya, al-ilahiyah, menafikan sesembahan terhadap selain Allah Subhanahu wa taala, dan menetapkan kewajiban dalam beribadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, maka engkau termasuk di antara orang yang mengkufuri tauhid dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini konsekuensi yang harus dilakukan oleh orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Naam. Ya. Dikatakan la ilaha illallah itu ya tidak hanya ada syarat-syarat rukun-rukunnya, ada juga nawaqid, pembatal-pembatalnya. Ya. Walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah, naam. Tapi dengan melakukan perkara-perkara tersebut bisa batal ya keislamannya. Naam. Ya, para ulama menyebutkan beberapa nawaqid. Nawaqid la ilaha illallah, nawaqid Islam. Pembatal-pembatal Islam. Yang penting bagi kita untuk mengetahuinya. Jangan sampai kita terjatuh kepada salah satu di antara pembatal-pembatal Islam tersebut. Nah. Penjelasan yang kita sampaikan ini masih menjelaskan tentang makna la ilaha illallah. Ya. Panjang lebar pembahasan tentang makna la ilaha illallah supaya dipahami. Dikarenakan telah dijelaskan banyak orang yang salah dalam memahami la ilaha illallah. Dikarenakan salah dalam memahami la ilaha illallah, arti, jadinya banyak yang terjatuh kepada kesyirikan. Padahal mereka mengucapkan la ilaha illallah. Tapi karena tidak memahaminya, banyak yang terjatuh kepada